أيام العيد. باب keringanan atau kebolehan atau dibolehkannya atau diringankannya dalam mengadakan permainan yang tidak ada maksiat di dalamnya pada hari-hari Id, pada hari-hari raya. Ini adalah bab 188. Yani bab ini menjelaskan bahwa hukum mengadakan permainan pada hari-hari Id, bahwa diringankan atau dibolehkan untuk melakukan permainan yang tidak ada maksiat di dalamnya pada hari-hari Id dalam menunjukkan akan kegembiraan pada hari-hari itu. Hadis 2058. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت وليست بمغنيتين. وقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. Hadis berikutnya 2059. Haddatsana Yahya ibn Yahya wa Abu Quraib jami'an an Abi Umar wa an Abi Muawiyah an Hisham bi hadha al-isnad wa fihi jariyatan tal'aban biduf. Hadis yang ketiga 2060. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فقدروا أو فقدروا قدر الجارية العاربة الحديثة السن. طيب pada hadis yang pertama dan kedua di mana dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan datang kepadaku Abu Bakar dan di sampingku ada dua orang perempuan, budak perempuan dari Ansar yang sedang menyanyikan atau melagukan apa yang diucapkan oleh Ansar pada Yaum Bu'ath, yaitu hari peperangan mereka antara Aus dan Khazraj, di mana pada peperangan tersebut Aus mendapatkan kemenangan. Qalat walaysata bimughanniyataini, keduanya tidaklah melagu atau bukanlah dua orang penyanyi. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan abi muzmuris syaitani fi baiti Rasulillah, apakah ada seruling syaitan di rumahnya Rasulullah? Wa dhalika fi yaumi Id, hal itu adalah pada hari Id. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'ida, Sesungguhnya pada setiap kaum itu ada hari lebarannya. Wa hadza 'iduna, ini adalah Id kita atau hari lebaran kita. Dengan dalam sanad dan riwayat yang lain ada tambahan jariyatani tal'abani biduf, yaitu dua orang perempuan, budak perempuan yang memainkan duf, yaitu rabana. Taib, dalam dua hadis ini kita lihat perkataan Imam Nawawi. Beliau mengatakan amma bu'athun fa bi dhammil ba al muwahhada bu wa bil aini al muhmalah ain bukan gha, wa yajuzu sarfuhu, boleh ditanwinkan, wa tarku sarfihi wa huwa ashar, tidak ditanwinkan, itu yang lebih masyhur, wa huwa yawmun jarat fihi baina qabilatain al ansar, qabilatain al ansar, itu adalah hari di mana terjadi antara dua kabilah Ansar, Al-Aus dan Khazraj fil Jahiliyah, harbun, di mana terjadi peperangan antara Aus dan Khazraj pada zaman Jahiliyah. Wa kana dhuhuru fihi lil Aus, kemenangan pada perang itu adalah bagi kabilah Aus. Qala qadi hadzal aktsaruna min ahli al-lughah, karena qadhi Iyad ini adalah kebanyakan dari ahli bahasa, ya, mengatakan bahwa bu'ath wa huwa bil ain al muhmalah, yaitu bi ain. Qala Abu Ubaida bil ghain al mu'jamah, yaitu dengan ghain yang ada titiknya di atas, wal masyhur al muhmalah, yang masyhur itu ain bukan ghain, ya. Lalu wa qawluha wa laysata bimughanniyataini, keduanya bukanlah penyanyi. Maknanya itu adalah laysal ghina 'adatan lahumā, bukanlah nyanyian yang biasa yang dilakukan oleh dua budak ini. Wa lahumā ma'rufatan bih, walahuma ma'rufatani bih, kedua budak perempuan ini tidak dikenal dengan apa yang dia sebutkan atau dia lakukan pada saat itu, ya, yakni lagu atau nyanyian yang diucapkannya pada saat itu bukan nyanyian yang biasa yang dia lakukan. Wakhtalafa al-ulama fil ghina, terjadi perbedaan ulama dalam masalah ghina, yakni nyanyian lagu, ya, ini lagu tentu beda dengan ini adalah lirik dari ucapan yang diucapkan, ya, bukanlah musik. Permasalahan musik telah sepakat ulama yang mengatakan haram, kecuali Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazm dalam hal ini dia adalah keliru, ya, sebagaimana dinilai oleh ulama. Adapun lirik-lirik lagu, ya, maka terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Fa'abahu jama'atu min ahli al-Hijaz, sekelompok dari penduduk Hijaz membolehkan, kelompok dari ulama Hijaz membolehkan. Wa hiya riwayatun an Malik, dia adalah riwayat dari Imam Malik. Wa harramahu Abu Hanifah wa ahli al-Iraq, dan diharamkan oleh Abu Hanifah dan orang-orang penduduk Iraq atau ulama Iraq. Wa madhhabu Syafi'i, madhab Syafi'i, pendapat Syafi'i, karahatuhu, lagu ini adalah makruh hukumnya, lebih baik ditinggalkan. Wa huwa al-mashhuru min madhhab Malik, ini adalah masyhur di kalangan madhab Malik. Wa ihtaja al-mujawwizun bi hadha al-hadith, orang yang membolehkan dia berdalil dari hadis ini. Wa ajabul akhar wa akharun, yang lain menjawabnya bi anna hadzal ghina, ya, bahwa lagu atau nyanyian yang dinyanyikan oleh dua budak ini, innama kana fi syaja'ah wal qatli wal hadqi fil qital. Bahwasanya lagu yang dilagukannya adalah lagu di dalam keberanian, di dalam perang, ya, dan untuk mendorong untuk perang. Ya, ini artinya lagu perjuangan, ya, yang memberikan motivasi untuk berjuang dan bersemangat. Wa nawidzalika mimma la mafsada fihi mafsadata fihi, dan yang semisalnya yang tidak ada bahaya atau kerusakan di dalamnya, tidak ada kemudaratan di dalamnya. Bi khilafil ghina'il mustamil 'ala ma yuhijun nufus 'ala syarr. Berbeda dengan lagu-lagu, lirik-lirik, nyanyian yang memberikan, menggejolakkan jiwa untuk melakukan keburukan. Wa yahmiluha 'ala al-batala wal qabih, yang membawanya untuk batalah, yakni tidak beraktivitas, memalaskan dia. Wal qabih, mengajak kepada kejelekan, ya, seperti menyebutkan cintalah, menyebutkan maaf, hal-hal yang kata-kata yang tidak boleh, ya. Qala al-qadhi, qadhi Iyadi mengatakan, innama kana ghina'uhuma bima huwa min ash'ar al-harb. Bahwasanya lagu-laguan yang dilagukan oleh dua orang perempuan tadi, budak perempuan tadi, adalah karena itu adalah syair-syair peperangan. Wal mufakharah bisyaja'ah, yaitu berbangga dengan keberanian. Wal zuhur, dan maju. Wal ghalabah, penguasaan. Wa hadha la yuhiju jawarihi wa la yuhiju jawari ala syar. Dan hal-hal ini, dan lirik-lirik ini, atau syair-syair ini tidak mendorong atau merangsang anggota untuk melakukan, anggota tubuh untuk melakukan perbuatan yang buruk, ya. Wala insyaduhuma fi dzalika minal wala insyaduhuma wala insyaduhuma lidzalika minal ghina' al-mukhtalaf fihi, ya. Dan tidak juga mengucapkannya, ucapan mereka berdua ini, ya, mengangkat suaranya dan ucapan syair-syair ini dari lirik-lirik lagu yang diperselisihkan. Wa inna ma huwa rafa' sawti bil insyad, hanya saja dia adalah mengangkat suara dengan membaca syair. Insyad itu membaca syair dengan keras, suara yang dikeraskan. Yang istilah bagi kita ini adalah nasyid, ya. Wa li hadha qalat wa laysa tabi mughanniyataini, oleh karena itu Aisyah mengatakan dia itu tidak melagu. Ay laysata mimman yataghanna bi'adatil mughanniyat min at-tashwiq wal hawa wa at-ta'rid bil fawahish wa at-tashbib bi ahli al-jamal wa ma yuharriku an-nufus wa bi'athu al-hawa wal ghazal kama qila al-ghina fihi az-zina. Yani bahwasanya dia tidak menyanyikan lagu-lagu yang biasa dilagukan oleh wanita-wanita biduanita, ya, dalam memberikan rasa rindu, ya, rasa hawa nafsu, mengarahkan kepada perbuatan yang keji dan menggembarkan bentuk kecantikan, ya, yang bisa mendorong hawa nafsu, ya, wal ghazal, yaitu rayuan-rayuan wanita, sehingga dikatakan bahwa lagu itu adalah di dalamnya ada unsur zina. Ya. Walaysata aidan mimman syahara wa urifa bi ihsanil ghina alladhi fihi tamtit wa taksir wa amalu yuhariku sakin wa yab'athu kamin walam yattakhadha dhalika san'atan wa kasba. Bahwasanya keduanya itu adalah bukan orang yang terkenal, diketahui dengan suaranya yang baik, dengan suara yang merdu, yang bisa memanjangkan suaranya, ya, yang bisa menggerakkan orang yang diam, ya, membangkitkan yang muncul, yang terpendam. Kadang-kadang orang yang nyanyinya adalah yang sangat merdu, orang yang tidak biasa bergerak, ya sudah bergerak dia dengan musik atau ketukan-ketukan dari nyanyinya, ya, atau yang tidak biasa muncul, ya. Maka keduanya ini bukan orang dari golongan itu. Baik. Wala mimman ittakhadha dhalika sun'atan wa kasbat. Tidak juga dua wanita budak perempuan itu bukanlah juga dari orang yang profesinya itu bidu wanita, yang mana mencari makan dengan suaranya. Ya. Wal Arab tusammal insyad. Orang Arab mengatakan insyad ghina, menyebutkan syair-syair dengan suara yang diangkat itu disebutkan oleh orang Arab sebagai lagu. Ya. Walaysa huwa minal ghina al-mukhtalaf fihi. Maka menyebutkan syair-syair dengan suara yang keras itu bukan termasuk lagu yang diperselisihkan. Bal huwa mubah. Malah dia adalah hal yang mubah. Ya. Faqad istajazat as-sahabatu ghina al-arab alladhi huwa mujarrad insyaat wa tarannum. Sahabat telah membolehkan ghina, yakni lirik-lirik lagu Arab yang itu hanya sebatas mengangkat suara dan tarannum, yakni bersenandung, ya, dalam bentuk bersenandung. Wa ajazul hida, begitu dia dibolehkan untuk bersenandung terhadap unta, sehingga unta itu bersemangat dia. Wa fa'alu bi hadratin nabi, ya, mereka lakukan dalam di hadapan nabi senandung dalam perjalanan, sehingga unta kalau seandainya bermalas-malas dia kemudian disenandungkan, dia semangat lagi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawarir, berlemah lembutlah terhadap wanita-wanita yang ada di atasnya. Dia ungkapkan wanita itu bagaikan qawarir, yakni botol kaca, ya, yang mungkin kalau dibawa dengan lebih cepat akan bisa pecah. Taib. Wa fi hadza kulliha ibahatun mithl hadza wa ma fi ma'na. Maka dalam hal ini semua adalah boleh seperti ini dan yang semisalnya. Wahada mithlu laisa wahada wa mithluhu, ini lagu-lagu yang liriknya adalah baik dan itu hanya bacaan-bacaan syair yang tidak ada musiknya. Ingat, tidak ada musiknya. Laisa biharamin wala yakhruju syahid. Ya, bukanlah hal ini yang haram, ya, bukan yang diharamkan, berarti lirik-lirik yang biasa, lirik-lirik perjuangan, lagu-lagu perjuangan, atau bisa katakan nasyid-nasyid perjuangan, ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah lagu, maka ini adalah satu hal yang tidak diharamkan. Nah, di sini perlu kita ingat, ya, perlu kita ingat bahwa yang pertama, musik itu sudah sepakat ulama mengharamkannya, musik. Walaupun tidak ada liriknya, instrumen aja misalkan. Maka ini tidak boleh. Nah, sekarang tanpa musik, bolehkah kita menyanyikan atau melagukan, mensenandungkan lagu-lagu? Maka di sini kita melihat pertama selama lirik-lirik lagu itu tidak ada mengandung unsur-unsur yang mengubar kemesraan, ya, mengubar kecantikan, mengubar mendorong rasa syahwat dan yang lainnya, maka itu tidak apa-apa. Yang kedua, selama dia itu tidak menggerakkan yang diam dan mengeluarkan yang tertutup, ya, artinya suara di sini. Kita melihat sekarang ini ada nasyid yang sebagaimana diingkari oleh sebagian masyayikh termasuk Syekh Shalih Fauzan, adanya nasyid-nasyid yang ada suara satu, suara dua, ya, kemudian sound effect dari suara tapi sudah mirip dengan gendrang, sudah mirip dengan gitar, sudah mirip dengan seruling, tapi dia dari suara, maka ini sudah di luar dari apa yang dibolehkan, ya. Kalau seandainya dengan duf, maka hanya dengan duf saja, tidak boleh dengan gendrang, tidak boleh dengan band, ya, tidak boleh dengan bass, ya, kadang dipakai dengan gitar, ya, sehingga ada ketukan-ketukannya yang menjadikan seorang bergoyang dia. Tadi kita sebutkan adalah perempuan ini tidak melakukan suara yang indah sehingga bisa menjadikan orang yang diam bergerak. Tadinya biasa-biasa saja, tapi langsung dia menggoyangkan badannya karena mendengar lirik-lirik atau ketukan-ketukan itu, ya, ketukan itu. Dan inilah yang sampai yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau lirik-lirik syair-syair dari ulama, ya, seperti kita mendengar bagaimana sebagian mutun atau kasidah-kasidah, maksudnya kasidah itu adalah syair, kumpulan syair, bukan kasidah itu adalah grup kasidah, tidak, ya, seperti kasidah Nuniyah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia tulis di Malang, dia bantah di situ orang-orang yang menyimpang di dalam akidah, ya. Nah, lalu dibacakan sebagai nasyid dengan suara diangkat dan sedikit ada irama, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya sampai lirik-lirik yang sudah sampai kepada bentuk musik, maka ini yang dilarang, ya. Wa qawlu abi mazmuris syaitan, abi muzmuris syaitan, yakni muzmur, yaitu mizmar, ya, yaitu sautun bisafir, suara yang keluar dari tiupan. Maka seruling dia adalah tiupan angin, bagian juga itu adalah trompet, ya. Az-zamir adalah sautul hasan, itu suara yang baik, atau zamir itu, ya, yutlaqu ala al-ghina, juga disebutkan mizmar ini juga kepada lagu-lagu, suara-suara yang indah, ya. Baik. Abi muzmur syaitan fi baiti Rasulillah. Apakah ada, ya, suruling syaitan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni lagu-lagu yang seperti itu? Imam Nawawi dia mengatakan fi anna mawadi' as-salihin wa ahli al-fadl tanazzaha 'anil hawa wal lagwi wa nahwihi, bahwasanya tempat-tempat orang yang soleh dan keluarga orang yang memiliki keutamaan, atau orang-orang yang memiliki keutamaan, orang yang terhormat, tempat-tempat orang yang terhormat, orang yang soleh, maka tempat-tempat itu bersih dari unsur hawa, unsur dari sia-sia, unsur nyanyi lagu, ya. Fa illam yakun fihi itsmun, walaupun tidak ada di dalamnya unsur dosa. Ya. Wa fi anna at-tabi'i lil kabir idza ra'a bi hadratihi ma yastankiru aw la yaliqu bi majlisil kabir yunkar yunkiruhu wa la yakunu bi hadha iftiyatan 'ala al-kabir bal huwa adab. Bahwasanya di dalam ini adalah orang yang pengikut terhadap orang yang lebih orang yang besar, ya, apabila pengikut ini melihat sesuatu di hadapan orang yang terhormat, sesuatu yang diingkari atau sesuatu yang tidak layak, ya, tidak layak di dalam majlis orang yang memiliki keutamaan, ya, lantas dia ingkari, seperti yang terjadi oleh Abu Bakar. Abu Bakar melihat ini tidak layak di rumahnya Nabi, lalu dia ingkari, ya. Wala yakunu bihadha iftiyatan 'alal kabir, ini bukan sebuah apa sikap yang lancang terhadap orang yang tua atau orang yang lebih utama. Bal huwa adab, malan itu adalah etika, adab. Wa ri'ayatu hurmah, dalam menjaga kehormatan orang yang terhormat tadi. Wa ijlalun lil kabir min ayatwalla dhalika binafsihi, dan memuliakan orang yang kabir atau menghormati orang yang terhormat tadi, bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh dia sendiri. Ya, wasiyanatu li majlisi, dan dalam rangka menjaga kedudukannya atau dalam menjaga majlisnya. Wa inna masakata an-nabi wa anhun, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diam hanya saja karena li'annahu mubahun lahunna, karena itu adalah boleh bagi mereka. Jadi Abu Bakar masuk, dia ingkari. Mengingkari ini dalam rangka memuliakan Nabi, bukan menjatuhkan atau tidak menghormatan Nabi, menghormati Nabi, akan tapi menjaga kehormatan Nabi. Kenapa ini dia lihat bahwasanya Aisyah melakukan itu? Ya. Dia lihat Aisyah melakukan itu, dia ingkari. Karena ini terjadi di lingkungan atau di rumah yang terhormat. Nah, maka dalam hal ini adalah dalam rangka memuliakan orang yang terhormat tersebut. Nah, namun Nabi mendiamkan mereka karena Nabi melihat itu adalah boleh bagi mereka. Ya, wa tasajja bi thawbihi, Nabi menutup, ya, menutup dengan kain, menutup wajahnya dengan kain. Wa hawwala wajhahu i'radan 'anillah, Nabi palingkan wajahnya karena dia ingin berpaling dari hawa, dari sesuatu yang sia-sia. Yani Nabi tidak mengikutinya, Nabi menutup, Nabi tidak menyaksikannya, tapi karena ini adalah boleh bagi mereka maka dibiarkan, ya. Wa il wa li alla yastahyina wa yaqta'na ma huwa mubahun lahu, Nabi tutup wajahnya, Nabi paling, tapi Nabi biarkan karena itu adalah boleh, dan Nabi tidak saksikan agar keduanya tidak malu sehingga memberhentikan apa yang boleh mereka lakukan, ya. Wa kana hadha min ra'fatihi wa hilmihi wa husni khuluqihi, dan sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini adalah sikap yang merupakan bentuk lemah lembut beliau, kebijaksanaan beliau, dan indahnya akhlak beliau. Jadi kalau kita lihat pada saat terjadinya Abu Bakar masuk, ya, Aisyah ada di situ dan ada dua orang jariyah, dua orang budak perempuan yang melagu atau menyanyi. Nabi menutup wajahnya. Ya, Nabi menutup wajahnya dan berpaling. Dia ada di situ tapi dia tidak menyaksikannya. Ya. Kenapa Nabi tidak saksikannya? Karena Nabi tidak mau itu adalah suatu hal yang sia-sia. Akan tetapi bagi mereka ini boleh. Ya, boleh. Nah. Kemudian jariyani tal'abani biduf. Yani kedua budak tadi memainkan duf. Ya. Hadza lalu wa fi qawlina wa qawlihi, di situ ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza iduna, ini adalah hari lebaran kita. Eh, maknanya anna darbad dufil arab mubahun fi yaumis sururi adh-dhahir wa huwa al-eid wal arus wal khitan. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya boleh memukul duf Arab, yaitu rabbana, gembiraan, ya, yaitu hari kegembiraan dan nampakkan rasa kegembiraan, yaitu hari Id, dan arus, yakni walimahan, wal khitan, dan khitan, ya. Kemudian qauluhu, ya, dalam hadis yang setelah itu yang telah kita baca, ya, yaitu hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Abu Bakar dakhala alaina wa indaha dakhala alayya wa indaha jariyatani fi ayyam Mina. Bahwasanya Abu Bakar masuk kepada Aisyah, mendatangi Aisyah, dan di samping Aisyah atau di samping Aisyah ada dua budak perempuan, ya, fi ayyam Mina, pada hari-hari Mina, yakni hari tasyriq, tughanniyani wa tadribani, ya, menyanyi dan memukul rabbana. Rasulullah SAW musajjan bithawbihi, Nabi menutup, ya, wajahnya dengan kainnya. Fantahara huma Abu Bakar, Abu Bakar menghardik kedua budak tadi. Fakashafa Rasulullah anhu, Rasulullah membuka mukanya. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, da'ahuma ya Abu Bakar, fa innaha ayyamu Id. Sesungguhnya ini adalah hari-hari Id, ya, hari tasyrik termasuk ini hari Id, ya. Faqalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni bi ridaihi wa ana anzur ila Habasyah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupku dengan pakaiannya, dengan ridanya, kain yang ada di atas pundaknya. Wa ana anzuru ila Habasyah, aku melihat kepada Habasyah. Wa hum yal'abun, mereka sedang bermain. Wa ana jariyatun, dan aku adalah seorang anak gadis, ya, orang yang masih muda. Faqduru au faqdiru qadr al-jariyatil 'aribati hadithat as-sin, maka hargailah kondisi anak yang masih belia, ya, yang baru umurnya kecil. Karena Aisyah umurnya pada saat itu adalah masih belasan, ya. Untuk permasalahan ayyamul Mina, kita lihat bahwasanya ini adalah tiga hari setelah hari Nahar, hari Tashriq, maka ini termasuk pada hari Id, ya. Wa ya'ni thalathatu ba'da yaumin Nahar, tiga hari setelah hari Nahar, wa hiya ayyamut Tashriq, dia adalah hari Tashriq. Fa fi anna hadhihi al-ayyam dakhilatun fi ayyamil Id. Ini menunjukkan bahwasanya hari-hari itu, yakni hari tasyrik, masuk pada hari-hari lebaran, ya. Wa hukmu jara alai fi kathir min ahkam li jawazi at-tadhhiyah wa tahrim as-shaum wa istihbab at-takbir wa ghairiha. Maka pada hari itu, hari tiga hari itu, hukumnya berlaku hukum-hukum hari Id, yaitu bolehnya berkorban, kemudian haramnya berpuasa, dan anjuran untuk bertakbir. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tutup, kita cukup sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hadis-hadis ini, insyaallah masih tersisa sedikit lagi, yaitu cerita di mana Aisyah radhiyallahu taala anha menyaksikan bagaimana permainan yang terjadi di masjid dan disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Aisyah dan Nabi, dan Aisyah melihat dari belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ini akan kita bahas insyaallah pada kesempatan lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kalau seandainya ada yang perlu dipertanyakan, ya, wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan dari Taufik di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, samakah cara pembagian hasil jual tanah dengan pembagian hasil kontrakan dalam hukum waris? Ya, selama harta tersebut adalah harta peninggalan si mayat, maka pembagian harta, pembagian tanah dengan pembagian hasil kontrak sama, karena itu adalah harta warisan. Maka dibagilah sesuai dengan hak mereka sesuai pembagian faraid. Wallahu taala alam. Baik. Ustaz, bagaimana jika menyikapi merebaknya nama Rasulullah dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dijadikan sebuah lirik lagu untuk tanda keharmonisan seseorang kepada pasangannya? Dan satu lagi Ustaz, apa menikah itu harus yang semanhaj? Ya, doakan supaya ana disegerakan jodohnya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa berikan jodoh yang baik, yang semanhaj, karena memang sangat perlu semanhaj. Itu bagian dari kufuk kalau saya melihat. Karena tujuan untuk kufuk itu bagaimana selaras dan seide, ya. Nah, kalau seandainya beda manhaj, maka akan terjadi pertama, kalau seandainya akhwat sudah memahami manhaj sunnah, manhaj salaf, tapi sementara suaminya belum mengenal atau memiliki manhaj yang berbeda, yang lebih dominan itu adalah kaum laki-laki, yaitu suami, ini yang lebih mendominasi, ya. Sementara yang istri lebih cenderung untuk mentaati dan mengikuti apa yang diinginkan oleh suami. Adapun lagu lirik tentang kemesraan atau keromantisan antara pasang dengan memberikan liriknya lagu tentang Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, pertama kita sampaikan bahwa musik hukumnya adalah haram, maka tidaklah pantas kita untuk menjadikan laguan itu menjadi lagu yang dinyanyikan dengan musik, ya, sehingga menjadikan mencampur aduk permasalahan seperti ini. Dan yang kedua, kita tidak bisa memposisikan, ya, kedudukan Rasulullah sama dengan yang lain. Aisyah, Imam Malik, subhanallah, Imam Malik ketika ada orang bertanya tentang hadis, dia berhenti dulu, duduk dia, berwuduk dia dulu, ya, duduk dengan baik, baru dia menyampaikan hadis. Baik itu tentang kemesraan antara Rasulullah dengan Aisyah atau tidak? Mungkin ada yang mengatakan bukankah kemesraan antara Rasulullah dengan Aisyah yang terkadang malahan sedikit vulgar di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Aisyah itu sendiri. Ya, akan tetapi kita katakan itu dalam rangka menyampaikan apa yang ada dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidaklah pantas hal itu dibawa dalam lirik lagu. Saya khawatir ini akan bisa melecehkan kedudukan Rasulullah dan melecehkan kedudukan Aisyah. Bukannya kita dalam rangka menghormati dia lagi jadinya, tapi adalah meremehkan dan melecehkannya. Apalagi dicampur dengan musik. Ini adalah bertambah berbahaya lagi. Ya, maka oleh karena itu tentu harus kita jauhi. Ya, jangan kita hanya ini adalah lagu tentang Aisyah lalu kita perdengarkan, kita dengar, kita jadikan sebagai nyanyian yang kita sukai, ya. Na'udzubillah min dzalik. Seorang yang bermanhaj salaf yang tahu betul dengan sunnah, yang sudah mengetahui manhaj yang benar, dia harus menjauhi dirinya dari hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik pemirsa, mulakal Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Waktu sudah menunjukkan jam 7 lewat 2. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Shalawatun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.